إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adana Allahu iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an, yang di dalamnya berisikan tentang pertanyaan beliau terkait apa itu albir dan apa itu al-ithm. Pertanyaan apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Maka dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah sesuatu yang menjadikan hatimu gelisah ketika melakukannya dan engkau tidak senang apabila apa yang engkau lakukan tersebut dilihat atau disaksikan oleh orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan betapa pentingnya akhlak yang baik di dalam agama Islam, yang menunjukkan bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasannya manusia atau orang yang paling beriman, orang yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, maka menandakan imannya itu semakin sempurna. Semakin indah akhlaknya, menandakan imannya itu semakin baik. Oleh sebab itulah, dalam hal ini yang paling sempurna adalah imannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena beliau merupakan manusia yang terbaik akhlaknya. Manusia yang paling baik akhlaknya. Bahkan beliau sebagai contoh, sebagai kuduah kita, suri tauladan kita dalam berakhlak. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya, sehingga beliau yang paling sempurna imannya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh di atas akhlak perilaku yang sangat mulia. Engkau wahai Muhammad sungguh di atas akhlak yang agung. Pernah suatu saat Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pernah ditanya oleh seseorang perihal bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pun menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'anul Karim. Maksudnya kalau Anda ingin melihat bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya silahkan lihat Al-Qur'anul Karim. Seperti itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah wahyukan, apa yang Allah perintahkan, maka dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhlak. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang kita ambil dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala yang kita baca pertemuan sebelumnya, bahwasannya hadis tersebut merupakan yang menjadi motivasi untuk kita semuanya agar kita selaku orang yang beriman hendaklah berakhlak dengan akhlak yang baik dalam berucap, dalam tutur bahasa kita, dalam berbuat dan perilaku kita. Maka kita upayakan sebisa mungkin agar semuanya itu dikontrol dan disesuaikan dengan akhlak-akhlak yang baik. Selaku orang yang beriman mestinya demikian. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi yang barusan kita sebutkan hadisnya, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga semakin baik akhlaknya akan semakin sempurna imannya. Semakin mulia akhlaknya maka akan semakin sempurna imannya. Terlebih lagi kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pihak-pihak mereka yang menjadi figur umat. Terlebih lagi bagi pihak-pihak yang mereka menjadi contoh yang dilihat, dipandang oleh masyarakat, dihormati. Apakah itu sebagai yang menduduki kepemimpinan dalam pemerintahan dengan berbagai macam jajarannya, ataukah yang menjadi figur bagi masyarakat disebabkan karena dia sebagai tokoh agama, sebagai seorang syekh, sebagai seorang ustadz, sebagai orang kiai, sebagai seorang guru ngaji, sebagai seorang ustadzah, dan yang lainnya yang itu sebagai da'i yang berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan, maka lebih ditekankan lagi untuk berperilaku dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Seorang da'i, seorang ustadz, seorang syekh itu tidak pantas memiliki sifat sombong, karena sombong ini termasuk akhlak yang tercela. Menganggap dirinya itu yang paling baik, menganggap dirinya itu yang paling wah, menganggap dirinya itu sebagai sosok yang di atas segalanya, menganggap orang lain itu selalu di bawahnya, baik itu dalam lingkupan pribadi dia atau mungkin pendidikan sekolah, madrasah atau pondok pesantrennya, mengklaim dan menyatakan bahwasannya sekolahnya, pengajiannya, pondok pesantrennya itu adalah pondok yang terbaik. Semuanya itu dianggap sebagai orang-orang yang letaknya itu di bawah, masih tidak sempurna, sombong, merendahkan yang lainnya, baik itu merendahkan manusia atau merendahkan lembaga-lembaga pendidikan yang diasuh oleh orang lain. Ini tidak pantas seorang dai, seorang ustaz untuk memiliki sikap yang demikian. Tidak usah kemudian sifat ini diucapkan dan dikeluarkan, diperdengarkan untuk orang lain. Sifat seperti itu yang disembunyikan, disembunyikan saja, tidak diperdengarkan oleh orang, untuk orang lain, itu saja menjadi akhlak tercela. Itu sudah menjadi akhlak yang tercela. Apalagi sampai pada tingkatan diperdengarkan kepada orang lain. Di atas mimbar-mimbar, di podium-podium, di meja-meja ta'lim, di hadapan kaum muslimin, mengklaim bahwasannya pondoknya itu yang terbaik. Dan menuduh pondok-pondok pesantren itu pondok-pondok yang tidak berkualitas, mungkin dituduh demikian. Nah, ini tidak pantas seorang dai, seorang ustaz sampai mengatakan atau mungkin bahkan memiliki di dalam kalbunya itu merasakan demikian, karena itu merupakan bentuk dari kesombongan. Nah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas? Sombong itu adalah ketika engkau menolak kebenaran dan engkau merendahkan orang lain. Sehingga sekedar engkau menyatakan orang lain itu letaknya di bawah Anda, maka itu sudah Anda terjatuh dalam kesombongan. Jangan sampai terbesit, tidak terbetik dalam kalbu kita. Jangan sampai ada ruang kemudian yang ruang tersebut ditempati oleh sifat sombong, angkuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim mencela. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong, dalam keadaan angkuh. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencintai orang-orang yang sombong serta angkuh. Menandakan apa ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai suatu perbuatan? Menandakan apa ketika Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada suatu perilaku? Menandakan bahwasannya perilaku tersebut ketika sudah tidak lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perilaku tersebut merupakan perilaku yang diharamkan di dalam syariat Islam. Sehingga dari kalangan manapun dia tidak boleh memiliki sifat yang Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Nah, dari kalangan manapun dia, dari kalangan kaum muslimin, tidak boleh memiliki sifat sombong karena sifat tersebut tidak dicintai dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau perilaku tersebut ternyata dimiliki oleh seorang ustaz, seorang dai, seorang kiai, seorang guru, seorang syekh. Nah, maka tidak diperbolehkan. Terlebih lagi kesombongannya itu bertubi-tubi, berlapis-lapis, sampai mengatakan bahwasannya ketika dia terjatuh dalam kesalahan, kemudian ada yang menasehati, bukannya dia itu tunduk dan patuh mendengar serta taubat rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, justru membalas marah murka. Orang yang dinasehati dibalas, dicerca, dikuliti, dikupas semua aib-aibnya. Nah, ini lebih parah lagi. Sombongnya sudah berlipat ganda. Nah, sekedar Anda menganggap diri Anda itu yang terbaik dari orang lain, sudah menandakan Anda itu memiliki sifat sombong. Memiliki sifat al-kibr wa takabbur. Apalagi kalau sampai pada tingkatan Anda tidak mau lagi dinasihati. Sudah sempurna kesombongannya. Nah, seperti itu. Hakikat sombong itu sudah seperti itu. Dinasihati bukannya menerima, justru pencak-pencak, justru marah, justru membalas orang yang dinasihati tersebut. Dibalas dengan dibongkar semua aib-aibnya tanpa bukti dan tanpa dasar yang benar. Di samping itu memiliki anggapan dirinya itu yang terbaik. Ini asli sombong yang seperti ini. 100%. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tadi yang kita sebutkan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ketika engkau menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak arahan, di samping itu Anda merendahkan manusia yang lain. Itu 100% sombong. Makanya ketika ada seorang ustaz yang memiliki sifat seperti ini, dinasihati marah-marah, dinasihati murka, yang menandakan dia tidak senang dengan nasihat tersebut, di sisi lain dia juga menganggap dirinya yang terbaik, maka sudah menancap di dalam kalbunya itu hakikat dari sifat al-kibr, sombong tadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang tersebut harus bergegas untuk bertaubat. Bergegas untuk bertaubat. Ancamannya besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya juga menyebutkan ancaman yang sangat besar bagi orang yang memiliki sifat sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa yang di dalam hatinya itu masih terdapat sebesar biji darrah, sebagian mengatakan sebesar biji sawi berupa kesombongan. Sebesar biji sawi berupa kesombongan yang masih ada di dalam hati seorang muslim, itu dia tidak berhak, tidak boleh masuk ke dalam surga sampai dia membuang seluruh dari kesombongan yang ada di dalam hatinya. Sehingga oleh sebab itu kalau ada orang yang sampai di dalam kalbunya itu terdapat 100% murni dari kesombongan, maka dia harus betul-betul rujuk kembali kepada Allah dan bertaubat. Jangan dia menuruti hawa nafsunya. Jangan dia menuruti gengsinya. Jangan. Orang yang bertaubat dari kesalahan, orang yang rujuk kembali dari kesalahan dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kembali kepada kebenaran al-haq, itu lebih baik, lebih mulia dibandingkan orang yang terus-menerus di atas kebatilan. Nah, siapa yang mengatakan orang yang kembali kepada kebenaran itu memalukan? Itu hanya jeratan tipu daya syaitan. Orang yang kembali dalam kebenaran itu merupakan izzah, itu merupakan kemuliaan. Dan itu yang dicontohkan oleh ulama kita, ulama ussalaf. Tatkala mereka terjatuh dalam ketergelinciran, kekeliruan, ketika ada arahan dan nasihat, mereka tidak malu-malu untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga ar-ruju'u ilal haq khairun minat tamadi 'alal batil. Orang kembali dalam kepada kebaikan itu lebih mulia, lebih terhormat, dan lebih baik dibandingkan orang yang terus-menerus di atas kesalahan. Nah, meskipun tatkala dia di atas kesalahan ini, banyak yang menyanjung dia, banyak yang memuji dia, banyak yang mungkin yang mendukung dia, tapi di atas kesalahan ini sebenarnya dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tatkala dia kembali kepada kebenaran, meskipun tipu dayanya syaitan itu menggambarkan itu sesuatu yang memalukan, yang ternyata itu merupakan izzah, itu merupakan kemuliaan, itu merupakan sifat yang karim, itu merupakan husnul khuluq, itu merupakan akhlak yang baik, yang menandakan kebaikan yang ada di dalam kalbunya. Nah, ini sepantasnya yang dimiliki oleh seorang da'i, seorang ustad. Ketika mendapatkan arahan, ketika mendapatkan teguran, ketika mendapatkan nasihat, maka dia bersegera untuk rujuk dan kembali mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, oh muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis Nu'man An-Nawas bin Sam'an, afan, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya seorang dai atau secara umum kaum muslimin harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Lebih terkhusus lagi adalah orang-orang yang mereka mengemban dakwah, mengajak manusia kepada Islam, mengajak manusia kepada sunnah, ini juga harus lebih memiliki akhlak yang baik. Disebabkan itu merupakan di antara faktor-faktor mudahnya seseorang mendapatkan hidayah. Lah, bagaimana mungkin orang akan menerima kebenaran kalau dia sendiri akhlaknya itu akhlak yang jelek? Dia berceramah dengan kata-kata yang kotor, dia berkhutbah dengan kata-kata yang corok, dengan kata-kata yang kasar, nah, yang tidak ilmiah, bagaimana mungkin orang akan menerima? Nah, bagaimana mungkin orang akan menerima? Justru yang ada adalah orang akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan seperti itulah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, nasihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan qalidul qalbi lan faddu min haulik. Engkau wahai Muhammad, kalau seandainya engkau itu adalah sebagai seorang yang katanya, omongannya itu kasar, hatinya itu kaku, kalau seandainya engkau memiliki sifat yang demikian wahai Muhammad, lan faddu min haulik, niscaya manusia akan lari darimu. Niscaya manusia akan menjauh. Niscaya manusia akan menjauh. Sehingga berperilaku yang baik ini sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka mengemban dakwah. Nabi Musa alaihi salam dan saudaranya Nabi Harun, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mendakwahi Fir'aun, manusia yang terlaknat, manusia yang paling sombong di muka bumi ini, kesombongannya sampai pada tingkatan mengakui dirinya itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan, manusia yang paling jahat. Namun ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam untuk mendakwahi Fir'aun laknatullah, apa yang Allah pesankan kepada Nabi Musa dan saudara Nabi Harun? Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai kalian berdua, wahai Musa dan Harun, berucaplah, berkatalah kepada Fir'aun qawlan layyinan, dengan ucapan-ucapan yang lembut. Padahal yang dihadapi ini orang yang paling sombong, orang yang paling kasar, kaku, paling angkuh. Ternyata tetap saja Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk qaulan layyina, berucap dengan ucapan yang baik, ucapan yang lembut. Tujuannya apa? Bisa jadi dengan harapan agar Fir'aun itu sadar dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga asal dakwah itu harus dengan sesuatu yang baik, dengan akhlak yang baik. Nah. Namun perlu pula untuk diperhatikan, akhlak yang baik itu tidak harus kemudian hanya pada yakni batasan-batasan semuanya itu baik, dalam artian tidak boleh membantah, tidak boleh menyalahkan. Tidak seperti itu. Termasuk di antara akhlak yang baik adalah mengatakan sesuatu yang batil itu adalah batil. Nah, di antara akhlak yang baik itu adalah dengan mengatakan sesuatu yang salah itu dikatakan salah. Itu akhlak yang baik di antaranya. Sehingga jangan kemudian dikatakan sebagai berbicara tentang akhlak yang baik, lalu kemudian sampai pada tingkatan atifiyah, perasaan-perasaan. Oh ini sebenarnya salah, tapi kita diamlah, tidak usah disalahkan, nanti bertengkar saling membantah. Lah, ini bukan akhlak yang baik, namun ini adalah tamyiz, lembek dalam menyikapi suatu kesalahan. Bukan dari manhaj salaf yang demikian. Bukan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhlak yang baik itu tidak menafikan seseorang itu harus mengatakan yang batil adalah batil. Akhlak yang baik itu tidak menafikan untuk mengatakan sesuatu yang salah dikatakan salah. Dia harus berani. Karena itu merupakan terkait dengan akhlak yang baik kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian batil kita diamkan, kesalahan kita diamkan, maka ini merupakan bentuk pelanggaran. Dalam artian kita tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita malu. Ketika seseorang melakukan kebatilan, sesungguhnya dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak tegur? Kenapa kita tidak salahkan? Di situ hak Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Apakah Anda tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala mendiamkan hak Allah dilanggar? Ketika seorang terjatuh dalam kesalahan, lalu kemudian kita diamkan. Bukankah ketika dia terjatuh dalam kesalahan, berarti dia telah melewati, menerobos batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala? Nah, apakah kemudian kita tidak malu kepada Allah ketika membiarkan orang terjatuh dalam kesalahan, dia terjatuh dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang batil kita katakan batil, yang salah kita katakan salah. Dan semua itu dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang bijak. Nah, oleh sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat juga marah kepada Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Mu'ad bin Jabal ini apa? Memimpin salat dengan bacaan yang sangat panjang. Ketika sebelumnya dia sholat subuh berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW, selesai dia pulang, dia ke suatu wilayah, ke daerah, ke tempat yang ternyata di situ belum ditegakkan sholat jamaah subuh. Akhirnya beliau menjadi imam. Membacanya panjang, sampai panjangnya di antara makmum ada yang tidak tahan, akhirnya keluar dari shof jamaah. Lalu setelah itu orang ini pun melapor kepada Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan bahwasannya Mu'ad telah membaca dengan bacaan yang sangat panjang, melelahkan. Nah, lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal dengan kata-kata, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, sampai 3 kali. Wahai Mu'ad, apakah engkau hendak membuat fitnah? Wahai Mu'ad, apakah hendak membuat kerusakan? Wahai Mu'ad, apakah engkau hendak membuat kerusakan? Dengan teguran keras oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang membutuhkan untuk dengan teguran yang keras. Suatu saat ada, kalau tidak salah, sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an, ketika terjadi suatu pertempuran peperangan, ada salah satu orang musyrik, orang kafir yang terpojok. yang terpojok, dia tidak lagi mampu untuk melawan. Akhirnya dia mengucapkan La ilaha illallah. Nah, sahabat ini mengira, memahami kalau dia mengucapkan La ilaha illallah karena kepepet, takut dari kematian, tetap ditebas, das, mati orang tersebut, mati. Akhirnya kasus tersebut sampai terdengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan ucapan diulang-ulang. Aqatala man qala la ilaha illallah. Aqatala man qala la ilaha illallah. Apakah dia telah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang sampai sahabat ini merasa dirinya hari itu sudah murtad dan pengen masuk Islam lagi. Terkadang butuh yang demikian. Nah, sehingga apa? Akhlak yang baik ini tidak menafikan seseorang keras dalam bersikap. Di antara para sahabat yang dikenal sebagai akhlak yang memiliki akhlak yang mulia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kalau antum membaca sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah, itu kita akan bergeleng-geleng kepala. Begitu mulianya akhlaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Seorang amirul mukminin tidak memiliki baju terkecuali yang dipakai itu pun robek-robek. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala akhlaknya sangat mulia, tawadhu dikenal di kalangan para sahabat. Namun giliran melihat kebatilan yang dilakukan oleh manusia, maka beliau tegas dalam menyikapinya. Nah, apakah kemudian kita katakan, oh Umar bin Khattab ini akhlaknya jelek? Lah, tidak. Maka sekali lagi, akhlak yang baik itu tidak menafikan ketegasan dalam mengingkari suatu kemungkaran dan membantah suatu kebatilan. Dan itulah metode yang sampai sekarang ini, prinsip dalam agama Islam yang sampai sekarang ini diamalkan oleh para ulama, sebagaimana hal tersebut diwariskan, dicontohkan oleh kunjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Oleh karena itu para ulama membuat kitab-kitab. Nah, di antaranya adalah Syekh Khalid. Nah, kalau tidak salah, di antara kitabnya berjudul Ijma'ul Ulama 'ala al-Hajri wa Tahdhir min Ahli al-Ahwa. Beliau menyusun bahwasannya para ulama sepakat bolehnya menghajar, memboikot, dan memperingatkan umat dari kesesatan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, keras di situ, dinukil para ulama sahulahulu bagaimana kerasnya mereka dalam menyikapi kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Nah, sampai sekarang ini, dan itu diterapkan oleh para ulama ussalaf. Sehingga jangan kemudian kita tertipu dengan slogan-slogan yang kadang tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh mereka yang sebenarnya mereka itu prinsip agamanya adalah al-mumayyi'ah, orang yang lembek dalam beragama. Nah, lembek dalam mengingkari kemungkaran. Nah, mereka menuduh bahwasanya salafiyun itu adalah orang-orang yang dikenal sebagai jama'atut tahdzir, orang yang suka mentahdzir. Nah, memperingatkan umat dari kesalahan-kesalahan terus. Dikit-dikit ditahdir, dikit-dikit ditahdir. Tidak mau menoleh kepada contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena memang mereka sudah tidak bisa lagi membantah hujah-hujahnya ahli sunnati wal jamaah yang mereka lakukan adalah apa? Pengerusakan karakter. Dicela karakternya gini-gini dengan tuduhan-tuduhan. Karena secara ilmiah hujah-hujahnya tidak bisa membantah hujah-hujah yang disebutkan oleh para ulama dalam hal dianjurkannya al-hajr wa tahdhir min ahlil bid'ah wal ahwa. Jangankan sekedar ahlul bid'ah wal ahwa, orang yang menyimpang, orang yang tersesat, kalau kita menoleh pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya dihajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari karena tidak mengikuti perang Tabuk tanpa alasan yang benar. Nah, dihajar, diboikot, tidak diberikan salam, tidak didekati, tidak boleh berkumpul dengannya, istrinya disuruh untuk menjauh. Nah, Ini boikot yang sudah tidak bukan kaleng-kaleng kelasnya. Boikot yang sangat besar sampai pada tingkatan istrinya pun tidak boleh untuk mendekati dengan dirinya. Nah, kaum muslimin yang lainnya tidak boleh berkumpul dengan dia, tidak usah memberikan salam kepadanya. Nah, tidak memberikan salam kepada dirinya. Boikot yang bukan kaleng-kaleng lagi. Kalau para ulama sekarang ini boikotnya itu apa? Tidak menegur, tidak mau bermajlis bersama, tidak mau berteman, ya kan? Tidak sampai pada tingkatan istrinya juga, kamu gak boleh kumpul sama suamimu itu. Tidak sampai tingkatan seperti itu. Kalau Nabi Muhammad SAW sampai pada tingkatan yang besar memboikot Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain. Apakah kemudian lalu dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu prinsip agamanya adalah manhaj, hajar, wa tahdir? Nah, kalau ada yang mengatakan demikian, maka dia harus bersyahadat kembali. Karena sesungguhnya dia telah mencela prinsip agama Nabi Muhammad SAW. Wa'ala alihi wa sallam. Kita tegas, ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya akhlak yang baik itu tidak menafikan seseorang tegas dalam menyikapi kebatilan dan penyimpangan. Namun semua itu dalam tegas itu, tapi harus betul-betul didasari dengan yakni bimbingan ulama. Demikian pula harus dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang hikmah, sehingga tidak serampangan di dalam menyikapi suatu kebatilan. Baik, di dalam hadis Nawas bin Sam'an yang menyebutkan tentang kebaikan dan perbuatan dosa, ini juga menunjukkan bahwasannya untuk mengetahui perbuatan dosa itu dengan dua tanda. Yang pertama, tanda dari sisi hati kita internal, ya, dari internal kita. Dan yang kedua, tanda untuk menandai itu merupakan perbuatan dosa dari eksternal, dari luar. Nah, kalau dari internal kita dengan kalbu kita, hati kita, kalau kita sudah merasakan gelisah dalam melakukan ini, berarti itu merupakan perbuatan dosa. Nah, perbuatan dosa. Oleh sebab itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang di antara yang mesti dilakukan oleh seorang mukmin ketika menghadapi suatu perkara yang masih rancu, belum jelas hukumnya, atau yang diistilahkan dengan masalah yang masih mutasyabihah, masalah yang masih rancu. Dia tidak. Ini kalau kita ini boleh di dalam kalbu kita pasti akan merasakan uti. Karena kenapa? Karena ragu. Nah, dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan yang masih mutasyabiha, masih syubhat, yang belum jelas hukumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjauhi. Untuk menjauhi. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Nah, halal-halal itu sudah jelas, yang haram juga jelas. Di antara halal yang haram itu ada perkara yang masih rancu, masih belum jelas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, hanya diketahui oleh orang-orang berilmu. Famanittaqa syubhat faqad bara'a li dinihi wa 'irdihi. Orang menjauh dari perkara-perkara yang syubhat, orang yang menjauh yang hukumnya, dalam artian dia tidak mau mengerjakan jelas hukumnya, dijauhi, ditinggalkan, maka orang tersebut telah menjaga kemurnian agama dan kehormatannya. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menandakan dia beriman baik agamanya ketika dia menjauhi perkara-perkara yang masih syubhat. Adapun orang yang dia mengerjakan, melakukan perkara yang masih hukumnya, dia telah terjatuh dalam perkara yang dilarang. Maka dia kemungkinan besar akan terjatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti orang yang menggembala sapi di dekat perbatasan, di dekat pagar tanaman. Nah, ini padi dibakar galengan, ya kan? Dengan apa namanya? Tanggul lah. Antum menggembala sapi di tanggulnya. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar 99% pasti hewan gembalaan antum akan melahap sedikit demi sedikit dari makanan atau tanaman orang yang dibatasi dengan tanggul tadi. Nah, itu perumpamaan orang yang bermain-main dan terjatuh dalam perkara yang syubhat. Maka dia kemungkinan besar dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Oleh sebabnya, orang yang beriman diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW menjauhi perkara-perkara yang sebabkan kalau Anda melakukannya, itu pasti. Kalau Anda itu akan merasakan ketidaktenangan, gelisah. Nah, kenapa? Karena masih belum jelas hukumnya. Orang yang beriman akan merasakan Nah, inilah untuk mengetahui tanda perkara tersebut adalah dosa ketika seseorang itu merasakan ketidaktenangan, kegelisahan di dalam hatinya ketika melakukan perbuatan tersebut. Ini internalnya dari hati kita. Untuk mengetahui permasalahan perkara tersebut dosa, dari eksternal juga bisa, dari luar. Yaitu dengan apa? Dengan kita merasakan tidak senang kalau perbuatan tersebut disaksikan, dilihat oleh orang lain. Tidak mau dan tidak senang disaksikan oleh orang lain. Sehingga kita melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Diam-diam. Nah, meskipun tetap itu merupakan perbuatan dosa. Nah, namun orang yang masih memiliki iman. Itu pasti ketika dia melakukan perbuatan dosa. Akan muncul di dalam kalbunya kegelisahan. Dan orang yang masih memiliki keimanan. Itu akan melakukannya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Bukan artinya saya memerintahkan kalau berbuat dosa sembunyi-sembunyi saja ya. Tidak. Tidak. Namun kalau orang yang masih takut, masih sembunyi-sembunyi dalam melakukan perbuatan dosa, masih ada harapan kebaikan. Disebabkan dia masih memiliki iman di dalam kalbunya. Tapi kalau orang sudah lagi tidak merasakan gelisah dalam kalbunya dalam melakukan perbuatan dosa, santai bergembira ria. Atau mungkin bahkan dia santai saja dalam melakukan perbuatan dosa di tengah halayak ramai. Dia minum khamr di tengah-tengah manusia. Dia bermain judi di hadapan manusia, di pinggir jalan, disaksikan oleh orang yang berlalu lalang di jalan tersebut. Ini menandakan kalbunya sudah keras. Hatinya sudah terpenuhi oleh kejelekan. Fitrahnya sudah rusak. Imannya sangat minim. Sehingga orang tersebut sudah kemungkinan kecil atau mungkin bahkan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala juga memberikan faedah kepada kita bahwasannya kita semestinya menjauhi perkara-perkara yang di dalam kalbu kita masih ketika kita melakukannya itu yakni menjadikan hati kita itu gelisah. Demikian pula yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang diperintahkan untuk meninggalkannya ketika menjadikan hati kita itu menjadi ragu. Sesuatu yang ragu di dalam hati kita di dalam melakukan tersebut, ini boleh atau tidak, maka tinggalkan. Maka tinggalkan. Lakukan, kerjakan sesuatu yang kita yakin dengannya. Dan tinggalkan sesuatu yang ragu. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang kamu itu ragu padanya. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragu menuju perkara-perkara yang kamu tidak ragu lagi. Dalam artian yakin. Nah, sehingga dalam melakukan sesuatu yang belum diketahui hukumnya, yang kemudian kita ragu di dalam kalbu kita, ya tinggalkan, jauhi. Itu lebih aman, lebih selamat. Nah, lebih baik kita mengerjakan sesuatu yang kita yakin ini merupakan perintah. Nah, daripada kita mengerjakan sesuatu yang kita masih ragu untuk melakukannya. Dan di dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an, ini juga kita mendapatkan pelajaran bahwasannya seorang mukmin yang masih memiliki iman itu pasti dia tidak akan suka perbuatan dosa tersebut dilihat oleh manusia. Orang yang beriman itu pasti akan merasakan dosa yang dia lakukan itu membahayakan. Ini orang yang beriman. Sebagaimana yang hal tersebut dirasakan dahulu oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala. Para sahabat dahulu ketika terjatuh dalam perbuatan dosa itu seolah-olah mereka itu berada di bawah tebing yang tinggi yang hendak roboh menjatuhi mereka. Disebabkan iman mereka yang besar, iman mereka yang kuat, ketakwaan mereka yang besar, yang kuat. Namun semakin rendahnya iman seseorang, maka akan semakin dia meremehkan perbuatan dosa. Semakin rendah dia akan semakin meremehkan. Oleh sebab itu manusia pada zaman kita sekarang ini menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung kita. Kita tepis, datang lagi kita tepis. Sesuatu yang ringan, yang ternyata dosa tersebut dianggap oleh dosa yang akan mendatangkan malapetaka. Sehingga oleh sebab itu seorang mukmin harus menyadari dosa-dosa yang dilakukan sekecil apapun pasti akan untuknya secara pribadi atau untuk skala besar masyarakat secara umum. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Nawas bin Sam'an anhuma, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan pada hadis yang berikutnya bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.